Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih limaghliqa wal khatimi lima sabaqa. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah dan jamaah Masjid An-Nida MNC TV, pecinta nikmatnya sedekah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sehat jasmani kita, sehat rohani kita. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, jumpa kita pagi ini tentunya atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala, maka sangat pantaslah ketika kita awali acara ini dengan berdoa kepada Allah. Semoga acara ini membawa manfaat buat kita semua, yang datang ke tempat ini pulang membawa ilmu yang bermanfaat, membawa keberkahan hidup dunia dan akhirat. Begitu juga pemirsa yang ada di rumah yang sudah menyaksikan acara ini, dan doa ini pun sekaligus kita bacakan buat semua guru-guru kita, baik yang mengajarkan secara langsung ataupun yang tidak. Semoga Allah berikan kepada mereka semua panjang umur, bahagia dunia dan akhirat. Allah cukupkan kebutuhan hidupnya, Allah tambah ilmunya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pemirsa yang dirahmati Allah, bagi Anda yang ingin mengikuti kuis umrah Al-Waqi'ah, silakan Anda bisa ketik di NS kirim ke 6288. Mudah-mudahan kegiatan itu menjadi kebaikan buat kita semua. Minimal kita bisa menghafal surah-surah yang sudah diajarkan oleh guru kita. Silakan ketik NS kirim ke 6288. Baik Ustaz, silakan. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz Albar. Pemirsa yang dirahmati Allah, jangan lupa ya ntar sore. Ya, ntar sore. Kalau bisa asar nanti sudah ada di Atin ya. Kebetulan nanti ada tamu kita atas izin Allah, Syekh dari Madinah. Alhamdulillah. Insya Allah nanti coba saya lihat siapa namanya. Betul lagi ada di tanah air. Lagi ada di tanah air, dibawa sama sahabat saya Ustadz Zain Mustamir. Saya suruh dia jadi imam aja. Tadi kan saya yang jadi imam. Saya kan kalau saya mah kapan aja gampang. Iya kan? Nah, kalau emang beliau nanti hadir betul. Namanya Syekh Muhammad Ahmad Ali Al-Arfaj dari Madinah. Nah ini nanti saya minta beliau baca surah Ibrahim. Jadi bawa anak-anak tuh. Jadi sholatnya itu menjadi doa buat anak-anak kita semua. Ya, kalau gak punya anak gimana? Anak siapa kayak bawa? Ya? Jadi sholat itu doa. Sholat itu doa. Saya kalau ada apa hajat atau urusan itu ya yang di luar sholat fardu, ya berdiri dua rakaat. Ya. Ju'ilat qurratu aini fi shalah. Rasulullah bilang bahwa alhamdulillah aku ini dijadikan ketenangan batinku, ya kelancaran urusanku, keberesan semua. Apa yang memang menjadi hajat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sholat. Jadi kayak kita nemuin pimpinan, kayak kita nemuin atasan, seperti kita menemui pimpinan daerah. Ini kan nemuin Allah Subhanahu Wa Taala. Nah nanti ini sore abis asar kita sama-sama ngumpul berdoa buat negeri ini. Ya yang lain pada ribut, pada ngomongin, pada saling curiga. Ah kita doain aja. Kan asik tuh, ya kan kita nggak ikut-ikutan mencaci, kita tidak ikut-ikutan memaki, kita tidak ikut-ikutan suuzon, sebab kita juga gak tahu mana yang benar, siapa yang salah. Seperti yang saya bilang, belum tentu yang diputuskan benar itu benar. Kalau masih di dunia mah, belum tentu yang diputuskan salah itu salah. Belum tentu yang dihukum itu salah, belum tentu yang masih bebas itu benar. Nah, kalau memang gak tahu gimana-gimananya, kita mah yang jadi rakyat kecil berdoa aja. Kita doain presiden sampai level yang paling bawahnya, ya enggak? Hah? Dibenerin oleh Allah. Dikuatin oleh Allah, dikasih kemudahan oleh Allah. Kita doain anggota-anggota dewannya, ya, dari MPR, DPR, pusat sampai tingkat yang paling bawahnya, betul enggak? Kita doain gubernur-gubernur sama pembantu-pembantunya. Kita doain kemudian wali-wali kota, bupati-bupati biar pada benar mimpinnya. Kita doain ya orang-orang tua kita di TNI, di Polri, di Kejaksaan, di Kehakiman, semua kita doain. Nantar nih doanya buat itu. Sambil doain buat mereka-mereka, kita selipin doa buat kita. Kita selipin doa buat kita ini rakyat biar adem hatinya. Saya mah yakin dah, apa sih yang bisa diselesaikan oleh Allah buat negeri kita ini? Apa? Persoalannya negeri kita ini harusnya seperti kaum Ninawa. Kaum Ninawa tuh ada yang tahu siapa? Kaum Ninawa tuh kaumnya Nabiullah Yunus alaihi salatu wassalam. Azab udah diketok loh. Kalau kita kan sebenarnya belum diketok azab ini. Insyaallah lah. Oh, Indonesia mah belum. Kalau udah mah enggak ada nikmat sedekah ya. Kalau kaum Ninawa udah diketok palu, Bos. Nabinya udah diusir. Ente kan belum ngusir aneh. Belum ngusir Ustaz Arifin Ilham, belum ngusir kiai-kiai, belum ngusir habaib. Betul enggak? Belum ngusir ulama-ulama, belum. Ini kaum Ninawa udah ngusir Nabiullah Yunus alaihi salatu wasalam. Azab udah diketok palunya. Turun, cang gitu. Subhanallah. Gimana enggak sedih coba Nabiullah Yunus, ya kan? Sepeninggal Nabiullah Yunus yang kemudian diberitakan Nabiullah Yunus dimakan ikan gitu kan, ketika beliau kalah undian gitu, di kalah nomor di apa perahu yang dia tumpangin kelebihan muatan mesti dibuang ke laut lalu dimakan sama ikan. Nah, tanpa Nabiullah Yunus tahu, kaum Ninawanya beriman, kaum Ninawanya bertobat, kaum Ninawanya keluar ke lapangan lalu membawa hartanya semua. Hampir semua, begitu kisah yang saya dapatin, hampir semua dibawa. Sebab mereka sadar daripada telat keburu diambil sama Allah Subhanahu wa taala, yang mendingan dikasih duluan. Nah, kemudian catatan azab itu dihapus. Insyaallah. Masa iya sih enggak ada pemimpin kita yang bersih? Insyaallah ada. Nah, siapa tahu yang bersih itu satu bisa nyelamatin semuanya. Betul enggak? Masa iya sih masyarakat kita juga enggak ada yang bersih hatinya? Insyaallah lah, masa ya enggak ada dari 200 juta orang, betul enggak? Yang lisannya kejaga, yang matanya kejaga. Ada satu aja di tengah malam dia berdoa. Rabbi najjina minal qaumiz zalimin, Rabbi najjina minal qaumil kafir, Rabbi najjina. Ya. Semua min dzunubina bla bla bla, insyaallah mudah-mudahan Allah mudah turunkan rahmatnya besok ya. Apa namanya, kita melewati suksesi kepemimpinan besok yang tahun 2014 nih pada tetap terang, gak ada urusan yang ribet-ribet, gak perlu nurun-nurunin tentara di tengah-tengah jalan, gak perlu dah. Insyaallah ya gak ah? Insyaallah suatu saat kita menang atas dolar rupiah kita, insyaallah. Insyaallah, suatu saat kita punya anak-anak, betul enggak? Hah? Bisa menjadi pemimpin bangsa di masa-masa yang akan datang, insyaallah. Hari ini insyaallah kita akan belajar coba tentang ilmu yakin. Hari ini kita akan belajar tentang ilmu yakin. Ilmu yang udah lama hilang dari kita ini. Ilmu yang udah lama hilang dari kita. Kalau ilmu tahu banyak. Siapa yang gak tahu sholat duha misalkan membuka pintu rizki? Tahu. Yakin gak? Belum tentu. Siapa yang tahu ilmu bangun malam? Insya Allah tahu. Tahu bangun malam bisa ninggin derajat? Tahu. Yakin? Ah, masa? Ah, kalau emang yakin harusnya kan bekerja dengan apa yang diketahui. Betul enggak? Bekerja dengan apa yang diyakini. Nyatanya gimana? Nah kita belajar nih. Insya Allah nih ya, abis ini kita dengerin azan, kita coba belajar ilmu yakin. Di tengah-tengah kita juga sudah ada Pak Haji Hendarji ya. Subhanallah ini dulu dan Puspom ya. Subhanallah hari ini hadir di tengah-tengah kita. Nanti kita belajar dari beliau juga. Mari kita sama-sama dengar kumandang azan yang berikut ini. Salat subuh. Yang laki-laki silakan di masjid. Gak usah nonton TV. Yusuf Mansur nomor 2. Allah nomor 1. Ya, yang laki-laki silakan ke masjid. Insya Allah nanti diceritain sama bininya di rumah. Ya. Sampai ketemu nanti setelah azan subuh berkumandang. Saya Yusuf Mansur. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tempo hari ngelihat Ustaz Arifin Ilham ngasih tahu akun Twitternya. Nah itu benar tuh. Ustaz-ustaz memang harus berteknologi gitu supaya memang menjangkau banyak lagi jemaah ya. Alhamdulillah saya jadi kepikiran gitu untuk ngomongin juga Twitter saya supaya nanti teman-teman bisa memfollow di @yusuf_mansur. Ya, buat pemirsa di rumah silakan nanti mudah-mudahan Haji Panji dan kawan-kawan bisa nyatet di bawah gitu ya. @yusuf_mansur. Nah, kita menguraikan apa yang ada di nikmatnya sedekah nanti di Twitter itu. Insyaallah mudah-mudahan Allah redha. Sebelum kita belajar tentang keyakinan, sebelum kita belajar tentang ilmu yakin, kita coba ngaji ayat 37 surah Al-Baqarah ya. Ini udah lama nih kita enggak balik ngaji. Kita ngaji dulu deh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Nabi Allah Adam setelah dia punya salah minta ampun sama Allah. Nah tadi kita ngomongin kaum Ninawa, ini nabinya sendiri. Nabi Allah Adam alaihissalam dia punya salah. Terus dia ngaku salah. Emang nih ngaku salah juga udah bukan hilang cuma di level pimpinan sih. Di level tetangga, di level kita, di level saudara. Aduh ngaku salah nih mahal sekarang. Enak aja gua ngaku salah sama Dedi kan yang mudaan. Dia dong, nah tuh parah tuh. Nabi lo Adam gak begitu. Begitu dikasih tahu dia salah, dia melek. Fatalaqo Adamu mirrabbihi kalimatin fataba alaih. Ya, minta ampun sama Allah. Bahkan permohonan ampun yang Nabi Allah Adam dijadikan dendang solawat kan di kalangan kita punya ibu-ibu kan. Rabbana ya Rabbana Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu dendangnya, dendangnya ibu-ibu kita itu. Itu lagi bener deh bacanya ya, lagi bener bacanya. Bisa netes air mata loh. Ya Allah. Rabbana ya Rabbana. Wahai Tuhan kami, zalamna anfusana. Sungguh kami telah mencelakakan diri kami sendiri. Bener loh. Kita nyalain orang ya kan. Ah ini punya utang nih gara-gara dia Ustaz. Gara-gara dia tuh. Tapi begitu diajak muhasabah, kita kelamaan gak sholat subuh berjamaah di masjid. Betul gak? Ternyata ada akumulasi gitu loh. Dari perbuatan-perbuatan buruk kita, yang kemudian Allah nilai dikit sebenarnya gak banyak, itu juga udah dikurang-kurangin sama Allah. Lalu diambilnya gitu, diambilnya dalam bentuk apa? Tiba-tiba mobil yang kita beli, hilang sedangkan belinya pakai duit orang. Orang yang nguber, mobilnya udah gak ada. Terus kita bilang gara-gara dipinjaman. Ternyata bukan gara-gara siapa-siapa, gara-gara kita. Gara-gara kita sendiri. Kita sendiri. Ada seorang anak muda di PHK dari kantornya. Sebab satu kesalahan akuntansi yang tidak pernah dia lakukan. Dan dia bersumpah demi Allah tidak pernah melakukan. Tapi kenyataannya udah begitu. Dia tahu tapi tidak bisa mengungkap. Dia cuma bisa meradang, mengeluh, marah. Merasa kemudian ada satu permainan di kantornya yang membuat dia menjadi terlempar. Pertanyaannya, benarkah dia gak punya salah? Bisa jadi di tempat itu dia gak punya salah. Tapi di tempat yang lain dia punya salah. Usut punya usut, teliti punya teliti, perjalanan waktu berjalan, subhanallah. Dia pernah bikin hamil seorang anak perempuan. Tanpa dia ketahui, abangnya nih anak perempuan tahu tentang dia. Tiba-tiba nih anak masuk ke kantornya. Tanpa dia tahu, dendam sekian tahun yang lalu kemudian muncul kembali. Sebab si anak muda ini sekarang menjadi bawahan dia. Ditempel seakan-akan menjadi kawan karib, atasan yang baik, pimpinan yang bijaksana. Ternyata tanpa diketahui anak muda ini, dihajar dia, mak. Ini orang. Begitu udah dikasih kepercayaan, bom, masuk deh. Sama adeknya dia gak bisa masukin, dikerjain di urusan ini. Nah kalau dari sisi itu kan sebenarnya lihat, siapa yang punya salah? Ya dia sendiri yang bikin, kenapa lu dulu ngahamilin anak orang? Betul loh. Kullu nafsin bima kasabat rohinah. Setiap diri kita ini terikat, tergade kita. Kita ya marahin tetangga si A. Tetangganya gak berani sama kita. Tiba-tiba si B yang menghajar kita. Ceger aja, waduh. Kita yang gak ada kenal, gak ada apa. Wah ente gitu malahnya. Ya enggak nih, iseng aja. Kok iseng aja? Ternyata emang si A gak berani. Tapi si B Allah kutik. Tuh gak? Begitu juga kebaikan. Hah? Kita ngompenin anak orang. Terus kita anterin dia, kita anterin dia, kita anterin dia. Emaknya gak ada ajinya sama kita. Bapaknya yang gak ada ajinya sama kita. Kita nganterin anaknya saban sekolah. Kita pulangin lagi, kita anterin, kita pulangin lagi, kita anterin, kita pulangin. Tapi yang jadi emak bapaknya ampun sama kita. Tapi kita gak ada urusan. Sebab kita menunggu perbuatan baik itu menjadi baik. Dari siapa? Dari Allah. Ternyata begitu anaknya kelas 6, bapaknya ditugas pindahkan ke tempat lain. Dipindah tugaskan ke tempat lain. Di tempat yang lain sekolahnya jauh. Gantian. Ada orang yang nganterin anak kita, mulangin anak kita. Nganterin anak kita, mulangin anak kita. Nganterin anak kita, mulangin. Nah gitu. Kalau emang perbuatan baik bakalan dibalas, perbuatan buruk bakalan dibalas. Baik sekarang ataupun nantinya. Dan kita tahu dua-duanya yang balas adalah Allah SWT. Nah kita perhatian deh. Kita perhatian bismillahirrahmanirrahim. Kita nawaituin. pengennya berbuat baik aja berbuat baik. Kalau bisa kita tinggalin yang buruk. Kalau emang ada kecelakaan, kita lalai, kita sengaja, namanya gue manusia ya enggak. Ada marahnya, ada isengnya, ada jatuh tempo, nafsunya muncul. Ya sudah, banyakin istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Usah jadi main-main dong. Enggak, Allah aja enggak bilang main-main ente lah. Anak-anak suka sebel juga. Kalau orang berbuat dosa ini, Allah aja enggak gitu, enggak udahlah. Insyaallah lah, udah. Insyaallah asal dia masih mau minta ampun mah. Main-main enggak mah kan Allah yang tahu ya enggak. Main-main enggak mah Allah yang tahu insyaallah dah. Ya. Yeah? Rabbana ya Rabbana. Ya, silakan diambil yang mau lewat, lewat. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin, pemirsa. Sesuai dengan kita punya omongan, pagi ini kita coba belajar ilmu ilmu yakin ya. Ilmu yakin ini adalah ilmu tauhid. Insyaallah tanggal-tanggal akhir Juni ya. Saya launching ulang, merelaunch kuliah tauhid di kuliah online di www.wisatahati.com. Dan kita pernah pernikin tuh kuliah sedekah, di nikmatnya sedekah ini di Twitter yang @yusuf_mansur. Pemirsa yang dirahmati Allah, kalau sudah bicara tauhid saya senang sekali. Orang-orang mengatakan begini kepada saya, Ustadz kenapa sih ente ngajarin balasan sedekah begini dan begitu. Nah, kalau lagi hati enak gitu ya, hati lagi gak pegel gitu. Padahal kan kita Masya Allah gitu ya. Kalau lagi enak saya kasih tahu, Pak Haji, sebenarnya yang saya ajarin itu bukan soal balasan. Sebenarnya kita gak tahu juga balasan mah jalan-jalan aja. Tapi yang saya ajarkan sebenarnya keyakinan. Yang kita ajarkan sebenarnya iman, percaya gak sama Allah gitu. Kalau emang percaya insya Allah nih, ini yang bakal terjadi. Jadi persoalan tauhid gitu. Ketika kita bicara sholat malam, persoalan tauhid loh. Gak ketahuan kan, gak kelihatan kan. Kalau karir, pekerjaan kan ada jelas deh. Kalau kita ngikutin protapnya insya Allah dah gitu kan. Hah? Di dunia ilmu yang dirapot juga jelas. Tapi yang beginian emang susah. Judul aja alladzina yu'minuna bil ghaibi. Coba saya tanya ibu dan bapak semua yang dirahmati Allah. Ini kita coba cerita soal keyakinan, ilmu yakin. Alhamdulillah saya kedatangan tamu nih aja, Haji Sidki dari Jember. Kemarin ketemu di Masjid Kubah Mas ya. Ada Haji Imron dari Palembang dan rombongannya. Ada jemaah-jemaah lagi yang lain. Mudah-mudahan pulang dari sini bawa keyakinan. Nanti kita pun akan bicara dengan bapak kita, Pak Hendarji ya. Dulu beliau sebagai Danpuspom ya. Alhamdulillah kita bisa kenal dengan beliau. Kebetulan saya belum pernah masuk ke tentara, Pak. Belum pernah gitu masuk ke tentara yang serius punya gitu. Pengen sih tentara-tentara saya ajarin gitu one day one ayat, satu hari satu ayat. Tatkala dia dari awal udah ngapalin Quran satu hari satu ayat, maka ketika dia menjabat 10 tahun yang akan datang, dia sudah menjadi pimpinan yang hafiz 30 juz. Alhamdulillah kemarin di Arhanud 15 Semarang, sudah mulai ada rumah tahfiz khusus tentara. Ini luar biasa nih. Jadi kawan saya ini Haji Muhammad Desi Arianto selaku pimpinannya di Arhanud 15 bersikeras gitu niat bangun rumah tahfiz tapi khusus anggota dia. Jalan peresmiannya lengkap. Peresmiannya yang lain pakai baju koko, dia pakai baju loreng-loreng. Luar biasa itu tentara-tentara ngapal Quran. Lah kalau satu hari satu ayat Pak Endarji, ya itu nanti satu tahun tiga juz. Gak berasa ngapalin alif lam mim. Udah gitu segitu doang. Insya Allah dah gak ngeganggu tugasnya. Nah, satu tahun tiga juz, 10 tahun 30 juz. Pada saat nanti dia menjadi jenderal, udah 30 juz. Subhanallah. Mudah-mudahan nih dengan wasilah kedatangan beliau kemarin ya, ada sambungan nanti ya kan. Baik Bapak Ibu dan rahmat Allah, saya mau tanya ibu dan bapak semua. Bila ibu dan bapak punya duit 70 ribu, oke? Okay? Pengen beli pecel lele 7 bungkus. Pengen beli ayam bakar Mas Mono 7 bungkus. pengen beli warung penyet punya ayam 7 bungkus, pengen beli steak 7 bungkus, ada duit 70 ribu. Emang-emang kita tahu harganya 9 ribu apa 10 ribu. Kira-kira kalau kita jalan ke warung-warung itu, pulang, bawa barang yang kita tuju gak? Normalnya. Eh? Gimana kita bicara normal kok? Kita bicara umumnya, manusianya. Kita punya duit datang ke warung. Kita punya duit 70 ribu. Hah? Kita punya anak 4. Pembantu 1. Kita 1, istri 1. Mau beli ayam goreng nih. Mau beli ayam bakar. Mau beli pecel lele. Mau beli apaknya kita mau beli. Terus kita datang nih ke warung itu. Pulang bawa gak? Bawa. Oh, gimana kok enggak? Bawa. Cek. Ya mungkin aja ada sesuatu yang saya tidak ketahui. Coba. Karena dari harganya dengan jumlah yang akan kita beli gak mungkin gitu loh. Eh? Bawa tapi sedikit. Cek. Ayam bakar 7 bungkus, ayam penyet 7 bungkus. Mana nak bakal dapat tuh, Kak? Yeah, maksud saya salah satu. Pantas juga enggak mungkin. Ya Allah, salam ya, saya salah juga ngomong ya. Maksudnya salah satu begitu. Umpama jeruk 10 ribu nih, jeruk 10 ribu. Kita bawa duit 10 ribu. Ah, dapat toh? Dapat. Terus kedudukan ilmu di mana? Kedudukan ilmu, kedudukan Allah, kedudukan doa di mana? Jangankan yang enggak ada duit, Bos. Yang ada duit nih kita cerita orang bawah nih ya, cerita kita sehari-hari. Ya, sehari-hari nih, keseharian. Kita cerita enggak ada duit aja enggak kenal Allah. Aduh, lapar ya, Masya Allah, duit enggak ada. Mah, panggil. Coba gini, ngutang dulu sana. Ngutang coba. Enggak ada duit tuh. Apalagi ada duit. Lapar menyerang. Ada duit nih 10 ribu. Yang diingat siapa? Tukang nasi goreng. Aduh, lapar eh. Apa ingat Allah? Ya Allah, makasih nih. Udah dikasih lapar. Lapar ada duit nih. Hah? Enggak. Boror ah. Hah? Bener nih kita ngomong kita sendiri nih. Biasa kita langsung manggil anak kita. Kak, sini. Bapak lu lapar nih. Lu beli nasi goreng sana. Yang dicari tukang nasi goreng. Makin kita punya, umumnya orang kebanyakan disebut sama Quran, makin gak ingat sama Allah. Kecuali sedikit. Ada, yo Quran tuh gak ngakuin. Pasti ada. Tapi kolila. Sedikit. Kalau ente punya duit, pergi ke pasar, pergi ke warung, beli itu barang, kedudukan ilmu mana? Kedudukan Allah di mana? Nah, ini yang saya bilang, ada orang yang tahu, ya. Insyaallah nanti saya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tanggal 30 Juni, ya, sore 16.30 sampai Isya bicara ini. Di UII nanti Jogja juga ba'da isyanya bicara ini. Bicara ilmu yakin ini. Nanti tanggal 14 pun sore nih hari ini ba'da asar kita bicara ini. Kita bicara ilmu yakin yang udah lama hilang dari kita. Ada duit, kita mau beli pecel lele. Terus pulang bawa. Terus kedudukan ilmu di mana? Hampir enggak ada tuh. Harusnya gimana? Ini cerita implementasi gitu ya. Kan tahu ente. Ente tahu kan? Siapa yang sedekah 1 dikali? 10. Coba iseng pengen punya. Pengen beli nasi bungkus 7 bungkus nih. Isinya apa kek? Mau ayam kek, mau lele kek, apa terserah dah. Coba jajah. Beli 1 bungkus. Kita punya, bukan gak punya. Kita punya, kita pengen ngetes aja. Bener gak sih? Kan mau belajar ilmu yakin kan? Kita beli 1 bungkus. Tuh gak? Ada tukang ojek di depan. Kita panggil dia. Bang, ini buat ente. Kita tungguin. Bener kagak Allah nganterin 10 bungkus? Lah, ini kan ilmu ente nih. Ilmu ente pada nih. Betul gak? Pengen beli bakso. Pengen beli bakso nih, bakso moncrot. Kita pengen beli bakso 10 bungkus. Kalau ente punya duit 10 bungkus, beli 10 bungkus di mana? Ilmu ente di mana? Enggak ada. Kenapa? Karena kita enggak pernah belajar keyakinan. Kenapa ente dikasih susah coba? Supaya yakin Allah itu ada. Kadang-kadang kan begitu kita susah banget itu, kita menangis, menjerit sama Allah, tiba-tiba Allah kasih kabar lewat si fulan, si fulana, ceger. Ih, subhanallah. Kita gak bakal nyebut subhanallah, jen, ente punya duit. Ini mah jajal ilmu yakin jajal. Ente berangkat, beli satu bungkus, kang. Oke? Okay? Yang kita tuju jaraknya 10 kilo, kita beli yang 100 meter. Tapi bukan buat anak kita, bukan buat istri kita, bukan buat khadim kita. Kita beli, kita punya nasi satu buat tukang ojek, buat tukang becak, buat siapa kek yang kita temuin di lepar, di luar, yang dia lebih lapar daripada kita, kita kasih dia. Kemudian kita tungguin, mana nih janji Allah, katanya kalau ngasih satu bungkus dapat 10 bungkus. Ini yang saya bilang, bukan cerita pamrih, ini cerita yakin gak lo? Kalau yakin kan lo make, kalau yakin kan aneh make, kalau yakin ente make. Tapi kita gak pernah make, kita punya duit 12 juta, pengen motor, pengen jalan aja ke showroom. Gak gitu dong. Kalau emang yakin beli motor 12 juta, 1,2 aja. Punya duit 12 juta, ambil 1,2. Nih orang ilmu yakin nih. 1,2 bagiin tuh, bat. Ente malah punya sisa 10 juta 800.000 rupiah. Karena uya stupid, tahu stupid? Ya, bodoh. Bodoh. Ah, kita enggak make ilmu kita, ngaji dinikmati sedekah dari tahun 2005. Iya loh, kita kan 2005 nih. Malah dari tahun 2001, 2000. Tapi enggak pernah kita pakai. Kita bilang, kita kalau mau beli motor 12 juta, Ustaz. Aduh, ilmu lu di mana? Ilmu lu tuh kalau ngasih 1 dikali 10. Berarti kalau lu punya duit 12 juta, lu hemat 10,8. Dengan cara apa? Dengan cara yang 1,2-nya bagiin. Habis itu tungguin. 8 udah beli ente. Ente udah beli kan? Kalau udah beli, tanggung jawab Allah nganter. Ini bukan soal pamrih, ini soal keyakinan. Kita terusin ya setelah commercial break yang berikut ini. Fadol, silakan. Baru nonton TV ini, yang baru nyetel, baru pulang dari masjid, kita lagi belajar ilmu yakin. Dan kita lagi bicara yang punya duit nih, bukan gak punya. Kita lagi bicara yang punya. Kalau perlu nih nanti beberapa seri ke depan nikmatnya sedekah, kita bicara ilmu yakin. Asli nih ilmu udah hilang. Ilmu ini benar, udah rada hilang. Kalau tidak Allah mengajarkan kita lewat serangkaian peristiwa kehidupan, kita benar-benar gak jadi orang yang yakin sama kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ulangi nih kisahnya. Ini ada orang punya duit. Punya, bukan gak punya, punya 70 ribu. Buat beli, ya, istilahnya pecel lele dah begitu. Gue pengen nyebut ayam bakar melulu gak enak ya. Iya kalau kita dibawain ya. Ntar sore beliau ini bawa 500 box. Oh 1000. Oh subhanallah. Ah ibu-ibu asik tenang anteng. Udah ada yang ngasih makan. Ada 10.000 nasi box. Isinya nasi sama perkedel. Ada ayamnya gak? Ada. Iya dah kita ngomong pecel lele dah ya. Dah. Ada 70.000, tapi hari ini saya mendorong ibu dan bapak semua pakai ilmu kita. Yakinkan diri kita, lalu bekerjalah dengan apa yang kita tahu, bekerjalah dengan apa yang kita yakinin. Tes kali-kali. Istri kita yang ngomong, "Mbak, iya, ada apa?" "Entar malam kalau makan pecel lele enak kali ini." "Ya enak." "Iya dah. Entar malam kita beli dah." "Ada duitnya?" "Gak ada masih." "Berapa kira-kira kalau pecel lele?" "Taruh dah 10 ribu satu, kita beli 7, 70. Kita jadi laki yang belajar ilmu sedekah, belajar ilmu yakin, bilang begini, Mariin duit yang 70. Diantar nih sama bini kita 70. Bu, ayah jajal nih ilmu sedekah ya. Ayah ambil 10 ribu aja. Yang 70 ribu masukin laci. Berapa ya? Oh 60 ya. Eh teh aneh baru salah di kita. Marah-marah. Iya gue ulangin. 70, 10 sini ya kan. Hah? Yang 60 pulangin. Yang 60 pulangin. Masukin laci. Lacinya kunci, kuncinya buang. Bini kita yang sama-sama nonton nih acara kita, paham dong. Oh, ayah mau ngejajal ilmu sedekah ya? Iya, benar. Jajal, biar tumbuh yakinnya. Biar tumbuh yakinnya. Emang boleh Allah dijajal tergantung bahasa ente. Kalau bahasa ente bahasa sombong mah, gue pengen tes nih Allah. Oh, disamber petir loh. Jangan begitu dong, bahasanya jangan begitu. Ini kan aneh bahasa contoh, bahasa kita gitu. Ambil 10 ribu, bu, tolong yang 60-nya simpen di laci. Lacinya kunci, kunci buang. Habis itu kita berangkat ke masjid. Istri kita paham, betul. Sebaik-baiknya tempat buat beli pecel lele di mana? Di masjid. Lah, kalau ente datang ke tukang pecel lele, ya. Ente perlu tahu, ente datangnya cuman ke tukang pecel lele. Tapi kalau ente datangnya ke masjid, siapa tukang pecel lele yang bukan hambanya Allah Subhanahu wa taala? Allah tinggal pilihin pecel lele yang mana yang bakalan datang ke ente. Berangkat nih kita ke masjid sama anak-anak kita yang 4 sama pembantu kita yang 1, kita berangkat ke masjid. Kita sepakat doanya sama habis maghrib pecel lele. Begitu selesai ba'diyah, ya kan? Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Pengen tahu nih. Ini kita yang gak bawa duit, mau jalan ke tukang pecel lele, gimana ceritanya nih? Kalau orang bawa duit, datang ke tukang pecel lele, terus dia pulang bawa pecel lele, biasa. Ini saya mau datang bawa engkau, ya Allah. Apakah sama bawa duit sama bawa engkau? Saya pengen tahu, saya pengen buktiin iman saya. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala ali. Tutup deh tuh. Anak-anak kita doanya begitu juga. Ya Allah pusing nih. Masa beli pecel lele di masjid. Gak ngerti nih cara pikiran Baba, gak paham. Tapi ya Allah kalau emang bener nih caranya, bener nih. Insya Allah. Mudah-mudahan saya punya iman kayak saya punya ayah, ya Allah. Gitu. Anak saya pak, jadiin saya idola banget. Anak saya si Wirda, jadiin saya idola bener. Dia kalau doa gitu. Saya pengen yakin kayak papa. Saya pengen punya ilmu kayak papa. Kenapa? Karena kita ngajarin yang ini nih. Habis itu pak, istri doa, anak doa, pembantu doa, kita pulang. Saksikan kebesaran Allah. Begitu pulang subhanallah, sepi rumah gak ada apa-apa. Otak lo mau otak ngarep sih. Otakngarep.com. Emang ente pikir kalau ente pulang bakal ada? Iya proses dong, proses, ya kan? Begitu pulang, ya kan? Sampai rumah gak ada apa-apa. Santai aja. Jamnya juga bukan jam makan, entah jam makan habis isya jam 20, betul gak? Lagi santai-santai nunggu isya, betul gak? Fa'arsalna ilaiha ruhana fatamatsalalaha basyaran sawiyya. Ada orang datang, parkir depan kita, klakson, tintin. Kita nih yang paham ilmu, yang ada iman, paham tanda-tanda kebesaran Allah, langsung paham. Tuh denger gak lo? Allah datang. Gak tau yang nagih utang. Ente seusah sama Allah tuh. Keluar nih anak kita, keluar anak kita. Haji Yusufnya ada. Ada di dalam. Bentar ya pak, panggil. Waalaikumsalam. Pak, ada tamu tuh pak. Ya, salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yusuf, ada acara gak malam ini? Enggak ada. Temenin yuk. Mau kemana? Ani mau nyari makanan. Ani mau nyari makanan. Iya, bentar ya, Ani salin dulu. Terus kita ngomong sama pasukan nih, siap-siap lu doa yang kenceng. Udah ada tanda-tandanya nih, betul enggak? Udah ada tanda-tanda, tanda-tandanya. Kita masuk mobil, dia nanya sama kita. Nyari makanan apa yang enak ya? Kita jangan ngomong. Jangan ngomong. Kalau ngomong bubar akidah ente. Kalau ngomong bubar akidah ente. Karena ente jadi ngarap sama manusia. Nggak usah ngomong, santai aja. Santai aja. Lapan ente yang mau nyari makanan, Ji. Aneh mah cuma nemenin doang. Terserah ente mau nyapa. Gitu. Ya udahlah, kita cari ayam goreng kali ya. Mintanya apa ya? Celele. Dikasihnya apa ya? Ayam goreng. Turun pangkat apa naik pangkat? Sama dah, selevel. Hah? Tapi kira-kira kalau ente minta lele dikasihnya ayam, ya? Marah nggak? Yang enggak lah. Kayak lenong, nyaut aja. Ya terserah ente deh, ente yang punya makanan, ente punya duit, mau makan apa, terserah aneh, nemenin aja. Ya sudah, ayam goreng aja kali ya, ayam goreng, jalan. Begitu tiba nih di warung ayam, ya gak? Hah? Di warung penyet, apa di warung bakar masuk, atau apa dah begitu, ternyata gak dapat parkir. Gak dapat parkir. Penuh, penuh, penuh, penuh, penuh, penuh, ada yang kosong satu nih. Begitu masuk nih, set, ternyata parkirnya di depan pecel celeng. Lah Allah sih, Allah yang ngatur. Emang ente yang ngatur? Allah yang ngatur urusan begituan. Begitu turun nih ya, si Haji Mansur sama si Haji Yusuf nih turun dua. Subhanallah, jauh banget ya parkirnya ya. Yang ada pecel lele aja Haji Yusuf ya. Ya gak apa-apa pecel lele, alhamdulillah. Mas, lima. Lima bungkus. Oh bukan makan di sini Pak, bukan, lima bungkus. Buat aneh punya anak-anak di rumah. Yusuf, ente punya anak berapa? 8. Subhanallah. Mulai ditanya, Yusuf, ente punya anak berapa? Ente jangan ditanya anak jawab 7. Anak ente kan 4. Jawab 4, kalem aja. Kalem, tenang, tetap kalem. Jangan ada cerita ya, buka kartu, jangan. Amal kita hanya buat Allah. Anak-anak 4, Ji. 4, nanti dia ngitung sendiri tuh. Anak 4. Pembantu ente mungkin 1, sama ente 2. Oke, buat dia 10. Kita bingung, kok 10 Ji? Kali aja ada tamu di rumah ente. Subhanallah. Kali aja ada tamu di rumah ente. Kalau kita bawa duit dapat 7 bungkus, itu biasa bos. Tapi kalau buat kita yang bawa Allah dapatnya 7 bungkus juga, bukan Allah dong. Masa bawain buat ente tetap 7 bungkus? Orang yang bawa duit 7 bungkus. Kenapa jadi yang bawa Allah tetap 7 bungkus? Masa iya begitu? Enggak, Allah mau ngasih lebih, more, lebih. Ini segmen ini kalau emang kurang, panjangin dikit. Ini yang gue demen dari MNC ini. Gue bisa ngatur. Ini gue cinta mana nih? Sama nikmata sedekah. 10 bungkus gue aja, iya. Siapa tahu ada orang ikut sama ente, subhan. Makasih. Dalam hati kita udah bertakbir nih, Pak. Di dalam hati kita sudah bertasbih kepada Allah. Apa iya ente kalau beli pakai duit bertasbih? No. Allahu Akbar. Kita netes air mata. Nih, teman kita ngeliatin. Ya Allah, lu gue beliin pecel lele aja nangis. Ji. Gue bukan nangis karena lu beliin pecel lele. Ntar gue ceritain dah, ntar dah. Ntar, pokoknya lu bayar dulu dah. Abis lu bayar baru gue ceritain. 5 bungkus, taro. 10 bungkus, taro. Innalladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Nuzulam min ghafurir rahim. Allah yang lagi ngejamu ente itu, Allah yang lagi ngejamu ente. Naik mobil, apa kata si Fulan? Yusuf, mampir sebentar swalayan ya, ada yang mau ane beli. Iya, iya, Pak mampir. Mampir. Ternyata Allah mau ngasih lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Dia masuk ke swalayan, pulang, balik, keluar, bawa tentengan dua plastik. Kita disuruh nunggu di mobil. Mobil gak dimatiin AC-nya. Apa kata ini tamu? Ji, ini seplastik buat anak-anak ane, ini seplastik buat anak-anak ente. Subhanallah. Ente kalau datang bawa duit doang, gak bawa Allah. Apa begini ceritanya? Enggak. Apa cukup sampai di situ? More, more, more, more, more. Lebih, lebih, lebih, lebih. Aksar minta Ali. Ente datang ke rumah sama dia pulang. Betul gak? Hah? Dia bawain tuh tentengan. Dia bawain bungkusnya. Kelar basa-basi dia pamit. Ane pamit nih, anak-anak ente mana? Panggil nih. Kak, pamit dulu. Bilang makasih ya masih om. Pamit. Makasih ya om. Eh bentar. Gocap. Masya Allah. Satu anak gocap ya kan? Gocap lagi. Sat. Gocap lagi. Sat. Gocap lagi. Sat. 200 ribu. 200 ribu. Ente ngasih 10. Ente ngasih 10 ribu. Pecel lele dapat 10. Ada tentengan satu plastik. Kemudian ada duit 200 ribu. Masya Allah. Masuk lente pada derajat orang yang yakin. Belajar, belajar, belajar. Siapa di antara pemirsa? Siapa di antara pemirsa yang pada pengen pergi haji lalu ada duit 35 juta, anterin sini. Anterin sini. Bawa duitnya sini. Noh, jatuh tuh. Oh, kan jangan. Anterin, anterin, anterin. Kalau ente bayar pakai duit 35, ente datang cuma sekali. Datangnya cuma satu orang. Datang sekali cuma satu orang. Paham enggak? Ente punya 35, udah siap duitnya nih. Bayar dah. Ente cuma dapat sekali, cuma datang seorang. Tapi coba jajal bawa sini. Bawa sini duitnya. Allah akan memberangkatkan ente sekeluarga. Tahu enggak? Yakin enggak? Tergantung ente udah. Ente punya duit buat beli mobil 80 juta. 80 juta, 100 juta. Tok, jajal ilmu ini, jajal. Bawa sini duitnya. Gak perlu bawa 80, bawa 8 juta aja. Yang tadi 35, gak perlu 35, bawa 3,5 aja. Bawa 8 juta sini, bawa. Bagiin, kita bagiin, bat, bat, bat, bat, bat, bat. 72 jutanya, ente foya-foya aja udah. Ente pakai aja bawa senang-senang. Pakai, ilmu ini ilmu yakin. Pakai. Malah bisa pakai buat lebih yang positif lagi. Buat ini, buat ini. Saksikan kebesaran. Harus punya ilmu ya. Ilmu yakin. Insya Allah ya, nanti kita terus belajar. Ya, hari ini kurang, Selasa, Rabu besok kita belajar lagi ilmu yakin. Dengan contoh-contoh yang lain, supaya ente paham. Allah adalah Allah yang bisa memenuhi kebutuhan ente, ada ataupun tidak ada duit ente. Kita saksikan sama-sama yang mau lewat ini, habis ini kita dialog dengan Pak Hendarji. Silakan. Nanti di segmen terakhir kita akan ambil ya. Nomor peserta ya berdasarkan nomor handphonenya yang menjadi pemenang kuis Al-Waqiah periode hari Selasa tanggal 14 Juni tahun 2011. Sebelum itu mari kita sama-sama dengarkan ada orang tua kita ini yang sudah ada di tengah-tengah kita, Pak Hendarji. Mungkin berdiri. Pak Ji, alhamdulillah. Mau sini, Nam. Alhamdulillah. Geser-geser dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Salam. Deketin mic-nya. Alhamdulillah. Ini Bapak silakan sapa dan sampaikan barangkali pernah ada pengalaman apa tentang sedekah begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan ahli agama. Sehingga kalau ditanya tentu tidak bisa menjawab seperti apa yang dikatakan oleh Pak Ustadz. Tetapi saya meyakini benar apa yang dikatakan oleh Pak Ustadz ini. Bahwa sedekah yang kita berikan pada orang lain itu akan kembali dalam jumlah yang berlipat ganda. Saya sudah pensiun 2 tahun yang lalu. Terakhir semasa itu kan Puspom itu? Aspam Kasat. Oh, Masya Allah. Terakhir Aspam Kasat. Semasa saya masih dinas, sedekah itu saya lakukan secara rutin dengan tulus. Dan ketika setelah saya pensiun, justru rezeki itu 10 kali lebih besar daripada ketika saya masih dinas. Masya Allah. Sehingga sedekah pun justru saya tambah. Kalau waktu masih dinas dulu saya hanya bisa memberangkatkan umroh. Setelah pensiun justru bisa memberangkatkan haji orang lain. Masya Allah. Sehingga apa yang dikatakan oleh Pak Ustadz tadi saya yakin benar. Dan saya berusaha untuk menjalankan apa yang dikatakan oleh Pak Ustadz. Akhirnya yang kita berikan pada pihak lain itu kembali dalam jumlah yang lebih besar. Subhanallah. Itu saja yang bisa saya katakan Pak Ustadz. Baik. Beliau mau ngasih salam. Beliau mau ngasih tambahan. Kita kan sudah ada 50 hadiah umroh lah. Tapi yang baru bayar eksekusi ini masih kurang di bawah 15. Insya Allah tadi beliau disampaikan sama Pak Haji Panji dan kawan-kawan kru MNC. Insya Allah salah satu hadiah umrohnya dari beliau. Betul ya Pak? Betul. Alhamdulillahirrabbil alamin. Makasih Pak. Mudah-mudahan jangan kapok hadir di sini. Beliau sekarang nih dipercaya untuk ngelola salah satu sentra bisnis di Jakarta. Alhamdulillah. Insya Allah saya juga akan hadir hari apa nih Ustaz? Di BSD 23. 23 Juli ya. Oh masih lama lah nanti kita. Satu minggu sebelum Ramadan. Baik, kita juga belajar nanti keyakinan di sana. Ibu bapak yang dirahmati Allah, insya Allah nanti kita akan coba bicara lagi tentang keyakinan ya di seri-seri berikutnya. Besok nih, besok saya coba akan bicara tentang bagaimana ibu dan bapak pengen bawa anak-anak jalan. Ya, tapi gak punya duit. Ongkos juga gak ada. Tes ilmu yakin. Bener gak bisa ngajak jalan anak-anak? Nyampe gak ke sana? Lalu di sana makan tidak? Dan begitu nyampe di sana bisa main, bisa menikmati semua permainan, terus bisa pulang gak? Kan berabe juga nih bisa pergi gak bisa pulang. Betul gak? Saksikan kebesaran Allah. Apa betul? Ane kasih bocoran sedikit. Begitu orang ini keluar di tepian jalan, udah berpakaian-pakaian pelesiran begitu, padahal lagak doang, kantong gak ada. Tapi di hati dia ada Allah. Duit gak ada, tapi di hatinya ada Allah. Terus di pinggir jalan raya, dia anak-anaknya dan bininya berdoa pada Allah. Ya Allah, udah di pinggir jalan nih. Terus bagaimana ceritanya? Cerita selanjutnya bagaimana? Lagi berdoa begitu, ada tukang taksi datang. Tukang taksi nanya, mau ke mana Pak? Kita sebut, mau ke sana, mau ke anu. Terus tukang taksi bilang, naik. Kita naik. Kita naik, namanya disuruh naik ya kan? Kita naik. Saksikan kebesaran Allah besok ini punya cerita. Ini orang, gak perlu bayar. Kenapa? Oh disuruh naik sama tukang taksinya kok. Yang nyuruh naik siapa? Yang nyuruh naik untuk taksi? Salah siapa coba? Kalau si tukang taksi cuman ngebebasin. Ini masih biasa. Tukang taksi bilang, Pak, assalamualaikum aja gak apa-apa. Silakan turun, masih biasa. Ini yang gak biasa di sandra ente. Ini yang gak biasa, ente disandra. Disandra sama tukang taksi, jangan keluar loh. Lo naik gak ada duitnya. Cerita selanjutnya, besok aja. Itu juga kalau saya ingat. Ayo kadang-kadang kita suka lupa nih. Ya. Maka jawabannya lah, insya Allah kita terusin lagi. Besok. Nah karena masih ada waktu 4 menit, boleh dong kita tarik ya. Karena masih ada waktu 4 menit di segmen ini, boleh kita tarik siapa yang menang hadiah umroh dari kuis Al-Waqi'ah periode hari Selasa tanggal 14 Juni tahun 2011 ini. Bagaimana udah siap di studio? Baik. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba acak nomornya dan sudah diacak sama teman-teman di studio. Sudah ada tersambung? Belum ada. Pemirsa yang belum pada ikutan kuis, ketik NS kirim ke 92 berapa? 6288. Ketik NS kirim ke 6288. Ustaz judi tuh. Judi kalau hadiahnya dari SMS. Ini hadiahnya bukan dari situ. Hadiahnya termasuk dari donatur. Kemarin ada haja apa namanya Nirwati apa ya, dari Makassar nambahin satu. Ya, yeah. Terus ada Ibu Syanti yang saat ini sedang terbaring lemah di rumah sakit. Ya bantu 50 juta tuh buat pergi umroh. Nah, yang kayak gitu itu kita dapatnya dari situ, bukan dari duit SMS. Dari SMS Yusuf Mansur aja yang enggak terima walau seperak. Ana kasih tahu. Ana enggak terima walau seperak pun ana enggak terima insyaallah. Tapi kalau dibagi ya ntar gua terima. Tapi belum ada pembicaraan sampai sekarang dan enggak tertarik. Saya tertarik adalah mendorong Indonesia menghafal suratul waqiah. Baik, sudah ada yang tersambung? Masih belum? Baik, kita coba terusin nanti kalau memang belum tersambung di segmen yang sudah. Oh, alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan nih orangnya orang soleh dan belum pernah pergi ke Mekah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dia ngangkat. Sebab kalau enggak ngangkat, hilang nih. Mana nih orangnya? Ya Allah. Kalau udah ngirimin nomornya, itu handphone diikat di jidat. Loh, geregetan nih. Orang lain nungguin loh. Nungguin. Mana dia? Ya Allah, salah. Takdir. Kita doain yuk biar dia dapat dari yang lain. Kita doain dia biar dapat dari yang lain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ya Allah, harusnya dia menang, tapi dia ditelepon enggak ngangkat. Ya Rob, kasih dia pahalanya dan kasih dia berangkat haji dan umroh dari tempat yang lain. Ya, mudah-mudahan yang ini ngangkat ini. Pada kemana nih orang-orangnya ya? Halo, mana dia? Habis subuh tidur nih kali ya. Halo, mana dia? Subhanallah. Jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya. Tahu siapa nih yang telepon? Tahu. Siapa coba? Ustadz Yusuf Mansur. Subhanallah. Ini umur berapa sih? Saya 27, Ustadz. 27. Oh, udah nikah belum? Alhamdulillah sudah. Udah punya anak? Sudah. Udah pernah ke Mekah? Belum. Alhamdulillah. Saya demen nih, dua kali yang menang kemarin. Ini sudah pernah. Kurang tapi heboh gitu. Ya, Ibu siapa namanya, Bu? Lia, Ustaz. Ibu siapa? Ibu Lia. Ibu Ria. Lia. Lia, iya. Ibu di daerah mana tinggalnya? Ini di daerah Mojokerto, Surabaya, Jawa Timur. Subhanallah, Mojokerto ya. Iya. Kalau orang Betawi jadi Mojokarte. Ya. Bu Lia, Ibu Lia sadar ya ikut kuis waqiah ini, berarti Ibu Lia harus ngapar surah waqiah, sadar ya? Iya, Ustaz ya. Iya, sudah hafal belum? Ya, sedikit alhamdulillah sudah, tapi belum semuanya. Nah, Ibu punya kesempatan ngapalin sampai kira-kira sisa ini 70-an harian. Ya, 70 harian lagi menjelang nanti kita adain tesnya. Jadi Ibu Lia silakan terus ngapalin waqiah sampai mateng. Nanti setelah 100 hari sejak diumumin, kita akan telepon ulang Ibu Lia. Kalau Ibu Lia bisa jawab, maka hadiah ini menjadi milik Ibu. Tapi kalau Ibu tidak bisa menjawab, maka Ibu gagal mendapat hadiah umroh. Gak apa-apa, Nje? Insya Allah mudah-mudahan bisa ya. Ya, berdoalah kepada Allah dan bersyukur. Ibu termasuk yang dipilih di antara sekian banyak orang yang mengikuti kuis umroh al-waqiah ini. Salam sama suami. Jangan tutup telepon dulu. Nanti biar dihubungi lagi data-datanya oleh kru dari Nikmatnya Sedekah MNC TV. Baik. Pemirsa yang dirahmati Allah, kami masih menunggu partisipasi hadiah umroh dari saudara-saudara semua yang dilapangkan urusannya. Kalau yang tidak bisa ngangkat satu orang, berkelompok saja. Pengajian ibu-ibu nih misalkan 300 orang. Ya udah, patah patungan aja untuk ngangkat satu hadiah satu hadiah umroh. Barangkali kan rezeki orang beda-beda. Ada yang bisa tuntup satu orang langsung, tapi ada yang harus patungan. Ibu bapak yang dirahmati Allah, seluruh pemirsa Nikmatnya Sedekah, jangan kemana-mana, kita masih ada satu segmen lagi untuk kita berdoa bersama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juanda dari Tangerang, Banten. Saya mau bertanya Pak Ustadz, kita kan ini mau bersedekah. Apakah harus bersedekah itu ada bahasanya gitu? Pada waktu menyerahkan sedekahnya itu baik. Oke. Satu, sip. Dua, satu lagi aja, udah mau habis waktunya. Oh, iya. Iya, duduk dah. Iya, makasih ya. Assalamualaikum. Salam. Pada saat kasus tadi nih, kita bicara kasus tadi pecel lele. Kita ngomongnya apa? Pada saat kita ngasih ke tukang ojek tuh satu bungkus, pada saat kita ngasih ke tukang beca tuh satu bungkus, atau kita ngasih kepada orang lain satu bungkus, emang kita ngomongnya apa? Tetap aja ngomongnya, Pak, Pak, ini ada sedekah dari saya. Tolong doain ya. Udah begitu aja. Terus begitu bab yang kalau bisa nih ya Allah, ngomongnya ke Allah. Makanya saya bilang kalau sedekah mah niatnya apa? Niatnya mah tetap sedekah. Tapi doanya apa? Doanya supaya sehat, supaya sembuh, supaya banyak duit. Kalau udah bab supaya, itu namanya bukan niat lagi, Bos. Namanya doa. Cukup kali ya, nanti kita terusin besok. Ini udah mau habis waktunya. Ini ada ibu-ibu yang nulis surat ke saya. Ustadz yang terhormat, bila ada kesempatan sedikit, saya mau ngomong untuk memotivasi ibu-ibu, teman-teman pengajian di Anida. Insya Allah saya akan berangkat umroh berkat doa Ustadz waktu itu pada saya. Saya diumrohkan oleh seseorang, alhamdulillah. Ini orangnya orang biasa yang ngaji apa enggak? Orangnya mana? Ibu dari mana? Dari Bekasi, Ustadz. Dari Bekasi 3 menit. Besok bisa kemari lagi enggak? Besok mau mana? Mau silaturahim dengan kakak saya di Cimahi. Oh, di Cimahi. Kalau bisa sih besok aja ngomongnya, karena waktunya udah mau habis ya. Besok kemari lagi, nanti kita ngomong-ngomong sebab ini ya. Insya Allah. Baik, ibu bapak yang mati Allah, saya umumkan sekali lagi, jangan lupa nanti sore jam 16.30 kalau bisa ibu dan bapak sudah hadir sejak asar di Masjid At-Tin Taman Mini ya. Jangan lupa bawa anak-anak, tapi kalau bisa anak-anaknya jangan yang di bawah umur ya. Bawa anak-anak yang kira-kira udah agak gedean dikit supaya tidak banyak mengganggu orang-orang yang nanti sholat dan pengajian. Insyaallah kita akan berdoa bersama dan mudah-mudahan Allah terima doa kita. Yuk mari kita berdoa dulu. Kita minta ilmu yakin. Kita minta Allah SWT ngasih kita pikiran. Kalau mau apa, mau apa, mau apa, kita pakai apa yang kita udah pelajarin. Baik itu dari bab sholawat, bab zikir, bab baca Quran, maupun bab sedekah dan lain-lainnya. Semoga Allah SWT yang memberikan hidayah buat kita. Memberikan taufiknya buat kita. Yang memberikan ilmunya buat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, kasih kami ilmu. Kasih kami keyakinan. Kasih kami juga ya Allah amal soleh, sehingga kami bisa bekerja berdasarkan ilmu kami, berdasarkan keyakinan kami atas izin Engkau ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang yakin ya Allah kepada janji-janji-Mu. Jadikan kami orang yang yakin akan keberadaan dan kekuasaan Engkau ya Allah. Ya Arhamar Rahimin Arham. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih juga buat para pemirsa yang sudah memberikan bantuannya untuk pembangunan asrama dan masjid di Darul Quran. Insyaallah mudah-mudahan Allah yang Maha membalasnya. Kepada Allah juga saya pulangin semuanya. Bila mana ada yang punya hajat, punya segala urusan, mudah-mudahan Allah menolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Saya Yusuf Mansur, mohon maaf lahir batin. Sampai ketemu nanti di At-Tin sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.